Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Agustus 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Namun sebelum kita memasuki bab yang baru yang akan kita bahas, sedikit mengingatkan kepada para ikhwah yang akan melaksanakan ibadah kurban, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah di dalam karya beliau As-Sunan dalam nomor hadis yang ke-4373, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'a hilala dhil hijjah fa arada an yudhahiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min adhafirihi hatta yudhahi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a hilala dhil hijjah," barang siapa yang menyaksikan, yang mendapati hilal dari bulan Dhul Hijjah yang menunjukkan bahwasanya bulan Dhul Hijjah tersebut telah dia dapati, telah dia masuki, fa arada ayyudhahi, dalam kondisi dia adalah seorang yang akan melakukan ibadah kurban, akan menyembelih hewan sesembelihan yang telah dia persiapkan, apakah berserikat dengan satu ekor sapi ataukah satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya, berserikat 7 orang untuk menyembelih satu ekor sapi ataukah satu ekor kambing. Al-muhim, dia menginginkan untuk mendekatkan dirinya pada Allah dengan ibadah yang besar ini. Maka pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala ya'khudh min sya'rihi wala min adhafirihi," jangan sampai dia mencukur rambutnya, menggunting kukunya dan bulu-bulu yang lain yang ada di dalam tubuhnya, memendekkan kumisnya dan yang seterusnya. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang akan melakukan ibadah kurban. Sampai kapan hal tersebut dilarang? Tidak boleh kita potong kuku, tidak boleh memendekkan kumis, tidak boleh mencukur rambut. Hatta yudhahi, sampai dia menyembelih hewan tersebut. Kalau dia menyembelih hewan tersebut pada tanggal 10 Dhul Hijjah, tepat pada hari Idul Adha, maka dari tanggal 1 sampai 10, dia menahan untuk tidak mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Begitu pula apabila ada kondisi-kondisi yang mungkin antrian panjang dan yang seterusnya mengharuskan hewan kurban yang dia akan sembelih mungkin baru mendapatkan giliran pada tanggal 11 Dzulhijjah, hari tasyrik yang pertama, atau 12 Dzulhijjah, ataukah 13 Dzulhijjah, hari tasyrik yang kedua atau yang ketiga. Maka selama hewan dia belum disembelih, masuk kepada keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahan dari mencukur rambutnya, memendekkan kumisnya dan memotong kukunya. Maka kita menunggu keputusan dari pemerintah kita, karena besok pada hari Sabtu kita masih berada pada tanggal 29 Dzulqa'dah, yang artinya Sabtu Maghrib akan menjadi penentuan apakah hilal Dzulhijjah terlihat ataukah tidak. Kalau terlihat berarti hari Sabtu adalah hari terakhir, hari Sabtu sebelum Maghrib adalah hari terakhir untuk kita mencukur rambut, memotong kuku, dan yang semisalnya. Kalaulah hilal belum terlihat, in ghummi alaikum, maka disempurnakan bilangan Dzulqa'dah menjadi 30 hari, yang artinya kesempatan terakhir ada di hari Ahad pada saat 30 Dzulqa'dah. Dan yang perlu ditanbih, yang perlu diingatkan adalah yang wajib untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut adalah para kepala keluarga, para aba, mereka yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mencukur rambutnya, memendekkan kumisnya, dan memotong kuku-kukunya. Adapun orang-orang yang di bawah dia seperti anak-anaknya ataukah istrinya, maka dipersilahkan untuk memotong kuku, memendekkan rambut, dan yang semisalnya, karena larangan tersebut khusus bagi mereka yang menjadi kepala keluarga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di dalam penjelasan beliau. Kita lanjutkan bab yang ke-8 dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun, bab yang berkaitan dengan yuqatalun nasu hatta yuwahhidullah, seluruh manusia akan diperangi dalam syariat Islam, orang-orang kafir, orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diperangi. Sampai kapan? Hatta yuwahhidullah, sampai mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayaltazimu syara'i'a dinihi, wayaltazimu syara'i'a dinihi, sampai dia beriltizam, beristiqamah, berpegang teguh dengan syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah. Hadis yang pertama berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qal, beliau berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardah dijadikan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kafara man kafara minal Arab, dan ada beberapa bangsa Arab, beberapa kabilah yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan nama-nama kabilah yang murtad tersebut, mereka kufur, mereka tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan juga dari penjelasan para a'immah, penjelasan para ulama, apa yang dimaksud dengan kekufuran di sini dan bagaimana model kekufuran yang ada di sisi bangsa Arab tersebut setelah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam wafat, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakrin. Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kepemimpinannya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang kufur tadi, orang-orang yang akan disebutkan di sini rinciannya di akhir hadis, mereka yang menahan zakatnya, menahan sedekah, harusnya mereka mengeluarkan sebahagian dari harta-harta mereka yang merupakan hak yang dimiliki oleh orang-orang yatim, al-fuqara wal masakin. Maka ketika mereka mencegah untuk mengeluarkan harta mereka, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Satu amalan, zakat as-sadaqah. Akan tetapi dilihat oleh Umar ibn al-Khattab, mereka masih bertauhid. Bahkan sebahagian mereka masih melakukan sholat. Bahkan sebahagian mereka masih berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq memiliki ijtihad untuk memerangi mereka. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Bakar, "Kaif tuqatilun nas? Kenapa engkau memerangi manusia? Mereka tadi masih mentauhidkan Allah. Mereka masih sholat. Mereka masih berpuasa. Bahkan mereka masih berhaji. Kenapa engkau perangi mereka?" Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yakulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan, kata Nabi SAW, "an uqatilan nas," untuk memerangi manusia, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengatakan kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka sungguh dia telah terjaga. Orang yang telah mengikrarkan at-tauhid tersebut telah terjaga hartanya dan jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, wa hisabuhu 'alallah, dan hisab yang akan didapati oleh orang tersebut yang telah mentauhidkan Allah tadi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, yakni apakah dia berdusta atau jujur di dalam ucapan la ilaha illallah tersebut. Insyaallah akan kita jelaskan pada waktunya. Faqala Abu Bakrin, maka ketika diingkari perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah oleh Umar ibn al-Khattab, kenapa diperangi orang-orang yang masih mentauhidkan Allah, yang hanya menahan hartanya dari bersedekah, dari berzakat? Apakah artinya Abu Bakar mengatakan atau memiliki pendapat bahwasanya mereka ini kafir? Ini dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, wallahi, demi Allah, beliau bersumpah, yang namanya halaf, yang namanya ucapan sumpah, khususnya di dalam syariat al-Islam, adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia. Apalagi hal ini dilakukan oleh seorang yang memahami, seorang yang faqih, seorang yang berilmu tentang keagungan al-half, keagungan bersumpah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, demi Allah. Artinya beliau bersumpah karena perkara ini adalah perkara besar. La uqatilanna ma la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. La uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah fa innaz zakata haqqul mali. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la uqatilanna, aku pasti dan pasti akan memerangi dengan sekian huruf-huruf taukid yang ada di dalam lafadz yang beliau ucapkan. Aku akan memerangi dan terus memerangi man farraqa bainas salati waz zakah, barang siapa yang membedakan antara salat dan zakat. Artinya dia mentauhidkan Allah. Dia berikrar la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia melakukan salat tapi tidak menunaikan zakatnya. Yang demikian, kata Abu Bakar As-Siddiq, la uqatilan, aku akan perangi terus mereka. Yakni mereka-mereka yang memisahkan, membedakan antara salat dan zakat. Salat mau mereka tunaikan, haji mau mereka berangkat ke Baitullahil Haram. Akan tetapi ketika mereka diperintahkan untuk berzakat, mereka menolaknya. Artinya mereka membedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Maka azam yang kuat, niat yang kuat dari Abu Bakar As-Siddiq adalah la uqatilan, aku akan terus memerangi mereka. Fa inna zakata haqqul mal, karena sesungguhnya zakat itu adalah hak dari harta yang telah mereka miliki. yakni hak mereka dari kalangan fuqara wal masakin. Hanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebahagian dari harta tersebut di tengah-tengah mereka orang yang kaya. Wallahi, demi Allah, diberikan lafaz halaf lagi, sumpah lagi dari lisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang-orang tersebut setelah sepeninggalnya, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau mensedekahkan iqal. Iqal ini adalah, nanti akan kita sebutkan secara terperinci, terjemahan bebasnya adalah sebuah benda yang biasanya dipakai untuk mengikat tali unta, mengikat seekor unta yang dikaitkan dengan tali penyangga untuk menjinakkan unta atau hewan yang lainnya, yang ma'ruf sekali di tengah-tengah bangsa Arab. Ini namanya iqal. Dia berbentuk bulat biasanya. Oleh karenanya kalau sebagian ikhwah mungkin memperhatikan beberapa kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa Arab, khususnya Ahlul Riyadh, mereka yang bermukim di kota Riyadh, mereka akan menggunakan sebuah benda yang bundar di atas kepalanya, warna hitam. Itu namanya iqal. Asal-usul katanya adalah dari lingkaran atau satu benda yang dikalungkan di leher-leher unta ketika unta tersebut akan dijinakkan. Nanti akan ada penjelasannya dari kalam ahli lughah bi'idnillahi ta'ala. Kalau mereka menahan iqal tersebut yang dahulunya mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mengeluarkan zakat berupa iqal. Akan tetapi sepeninggal ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, mereka tahan barang-barang tersebut. Mereka tahan benda-benda tersebut. Laqataltuhum ala man'ihi. Aku akan memerangi mereka. Artinya akan terus mendapatkan perlawanan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang yang modelnya demikian. Membedakan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, membedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Maka ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍa, laqataltuhum ala man'ihi, ketika mereka mencegah benda tersebut yang harusnya mereka keluarkan untuk sedekah, tapi karena Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat kemudian mereka tahan, Allah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akan terus memerangi mereka. Faqala Umar, maka setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq." Jadi ketika Abu Bakar menyampaikan argumennya, menyampaikan pendapatnya kenapa beliau tetap memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan beberapa sebab. Secara global, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang membedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang membedakan antara sedekah yang disampaikan, yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak mau mereka berikan ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Yang mereka yakini sedekah ini atau zakat ini hanya bisa diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau memimpin dan memerintahkan, baru mereka nurut, baru mereka patuh. Tapi ketika beliau alaihi salatu wasallam telah wafat, maka orang-orang yang modelnya semacam ini tidak mau lagi mengeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Ini dua alasan secara global dari argumen Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Maka Umar bin Al-Khattab ketika mendengarkan apa yang disampaikan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq, "Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital." Demi Allah, aku telah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan hati Abu Bakar, telah memberikan ilhamnya, telah menuntun Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi orang-orang tersebut. Fa'araftu annahu al-haq, sehingga aku mengetahui bahwasanya hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang yang membedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain, adalah al-haq. Itulah kebenaran. Hadis yang sahih, yang tidak kita ragukan lagi keabsahannya, yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam hadis yang sahih ini akan kita jelaskan beberapa lafaz seperti biasanya dari apa yang telah disampaikan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi hafizahullah wara'ah. Yang pertama yang berkaitan dengan terjemah mujizah, biografi singkat yang beliau tuliskan di sini tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau berkata, hafizahullah wara'ah, Abu Bakar ay ibn Abi Quhafah As-Siddiq, Abu Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq Abdullah ibn Uthman. Nama dari Abu Bakar adalah Abdullah, nama dari Abu Quhafah adalah Uthman. Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab. Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi al-Taimi khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'din ibn Taimin ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi al-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pengganti dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sahibuhu fil ghar, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda adalah seorang yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam ketika berada di dalam goa, yang akan kita sebutkan ayatnya insyaallah ta'ala. Wa qila, dikatakan oleh sebahagian ahli sejarah, ismuhu Atiq, nama beliau di sebahagian ahli sejarah mereka berpendapat bahwasanya nama dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Atiq. Kenapa beliau dinamakan dengan Atiq? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum yang lainnya pada teras sebuah rumah dari kalangan sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Kemudian ketika Nabi duduk bersantai dengan sahabat-sahabat beliau, jaa Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang mendekati perkumpulan tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man sarrahu ayanzura ila atiqin minan nar, barang siapa yang ingin melihat seorang yang telah dibebaskan dari api neraka. Man sarrahu ayanzura ila atiqin minan nar, atiq. Maka dari lafaz inilah sebahagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya Abu Bakar memiliki nama Atiq, atau paling tidaknya bukan ismu tapi laqab, gelar yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gelar yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar, Atiq, seorang yang telah dibebaskan dari annar. Falyanzur ila Abi Bakar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka silahkan dia melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan nama ini di hadapan sahabat-sahabat beliau, akhirnya beliau dikenal dengan nama Atiq. Ummi beliau, ibu beliau bernama Ummul Khair, berkunyah Ummul Khair, dan nama dari Ummul Khair adalah Salma bintu Sakhrin ibnu Amir ibnu Ka'ab. Salma bintu Sakhrin ibnu Amir ibnu Ka'ab, ini ibunda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Waqad aslama abawah, dan walhamdulillah kedua orang tua ayah, yakni Uthman dan Salma, ayah dan ibu dari Abu Bakar As-Siddiq, telah masuk ke dalam Islam dan mengikrarkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wulida ba'dal fil bi sanataini wa sittati ashhur. Beliau radhiyallahu taala anhu warda lahir 2 tahun setengah setelah amul fil, setelah tahun gajah. Kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada amul fil, pada tahun gajah, maka 2 tahun setengah setelah tahun tersebut lahirlah seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Ini biografi singkat dari apa yang telah disebutkan dari fadilah atau manqibah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Adapun ucapan Asy-Syarih, yakni Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi hafizahullah wara'a sahibuhu fil ghar, yakni beliau yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam di dalam goa, ini adalah apa yang telah ternukil dan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang mulia dalam surah At-Taubah, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang 2 orang yang berada di dalam goa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, idhuma fil ghar alladzina kafaru, atau kita baca ayatnya, illa tadurruhu illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladzina kafaru thaniyatnain, ketika orang-orang kafir itu mengejar 2 orang yang merupakan deretan dari kaum muslimin. Idhuma fil ghar, kemudian 2 orang tersebut bersembunyi di dalam goa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nasr, pertolongan dari Allah Azza wa Jal, 2 orang ini sudah dikepung oleh musyrikin, sudah dikepung oleh musuh-musuh Islam, kuffar. Illa tansuruh faqad nasarahullah, kalau kalian tidak menolong mereka, Allah lah yang akan menolong mereka. Pada saat apa? Pada saat 2 orang ini lari dikejar oleh orang-orang kafir, maka 2 orang tersebut bersembunyi di dalam gawa. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, maka salah seorang dari 2 orang tersebut mengatakan kepada temannya, la tahzan, janganlah engkau sedih, innallaha ma'ana, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan selalu bersama kita. Yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah sempat merasa panik dengan kepanikan yang sangat ketika beliau dan Nabi alaihi salatu wasallam bersembunyi di dalam satu goa, yang mana pasukan musyrikin, orang-orang kufar tersebut, musuh-musuh Islam, kaki mereka sudah dilihat oleh Abu Bakar berada di depan goa. Maka Abu Bakar As-Siddiq sangat panik, bagaimana kalau kita ketangkap basah ya Rasulullah, sudah akan selesai, akan dibunuh oleh mereka musyrikin. Akan tetapi Nabi SAW dengan penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar, jangan panik, tenang, innallaha ma'ana, yang bersama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kisahnya yang telah kita ketahui bersama, ketika seorang dari pasukan kufar tersebut merunduk melihat di pintu goa terdapat sarang laba-laba, dan dia berkesimpulan bahwasanya tidak mungkin goa ini dimasuki oleh 1 orang, apalagi 2 orang, sementara kondisi sarang laba-laba tersebut masih utuh. Maka dia berkesimpulan di dalam goa ini tidak mungkin ada orang, yang akhirnya mereka melanjutkan pencahariannya dan selamatlah Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam goa tersebut. Dan dari sinilah kenapa laba-laba itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh atau disiksa. Karena laba-laba adalah sebuah hewan atau seekor hewan yang telah menyelamatkan Nabi sallallahu, dengan sebab dia menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang bersembunyi di dalam goa tersebut, tentunya dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi hafizahullah wara'ah tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ini ternukil ketika beliau telah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar kepemimpinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu, ay kata Syekh, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'il Awal, sanah ihda asyarata minal hijrah, pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda mengganti kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada bulan Rabi'ul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Wa kafara man kafara minal Arab, dan sebahagian dari bangsa Arab kufur, meninggalkan keyakinannya, meninggalkan al-Islam. Dijelaskan oleh Syekh, wa fi hadis Anas inda Ibnu Khuzaimah, dalam hadis Anas Ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah, ada redaksi lain dengan lafaz yang lain. Apa kata Anas Ibnu Malik? Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtadda 'ammatul Arab. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtadda 'ammatul Arab. Ini ucapan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, irtadda dengan lafaz murtad, 'ammatul Arab, mayoritas bangsa Arab keluar dari Islam. Mereka murtad. Inilah potongan hadis yang diambil oleh mereka kaum Syiah Rafidah, yang nantinya dengan potongan hadis ini, tanpa mengambil potongan lanjutnya, tanpa mengambil akhir dari hadis ini, dan tanpa melihat pemahaman para ulama bagaimana dalam memahami hadis ini, penjelasan mereka immatus salaf, maka mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, setelah sepeninggalnya Rasul, setelah wafatnya Nabi, murtaddun, mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Apa dalilnya? Hadis Anas bin Malik, irtadda 'ammatul Arab, mayoritas bangsa Arab murtad semuanya. Jangan dikira orang-orang Syiah memiliki keyakinannya atau mengeluarkan syubhatnya dengan logika-logika mereka saja. Mereka berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kafara man kafara minal Arab, sebagian bangsa Arab kafir, keluar dari al-Islam. Maka sebagian besar dari sahabat-sahabat Rasul, ya termasuk kata mereka Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya di dalam an-nar, karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, kalau Ali, mereka sebahagian dari sekte mereka memuliakan, akan tetapi mayoritas dari Rafidah tidak ada yang menganggap Ali ibn Abi Thalib sebagai seorang sahabat. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali adalah orang-orang kafir. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ibnu Ishaq alaihi rahmatullah, disebutkan lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtaddatil Arab illa thalathati masajid. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, maka bangsa Arab murtad kecuali mereka yang tinggal dan berada di sekitar tiga masjid. Yang pertama, Masjidul Madinah, mereka bangsa Arab yang bermukim di kota Al-Madinah. Yang kedua, Masjidul Makkah, yang mukim di sekitaran kota Makkah, Masjidil Haram ya'ani. Wa Masjidul Juwatha, begitu pula mereka yang berada di sekitar Masjid Juwatha. Juwatha ini masih di sekitar kota Makkah wal Madinah. Jadi yang berada di sekitar dua tanah haram tersebut, dua kota suci tersebut, merekalah bangsa-bangsa Arab yang masih menetap pada keimanan-keimanan mereka. Adapun sisanya, ammatul Arab tadi, sebagian besar, mayoritas dari bangsa Arab, mereka adalah orang-orang yang telah kafir dan telah murtad dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Tibi, Al-Imam Tibi alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan, Al-Imam At-Tibi di dalam karya beliau yang berjudul Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan menyebutkan, Qauluhu wa kafara man kafar. Wa kafara man kafar. Dan telah kafir orang-orang yang kafir dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Berkata Imam Tibi, yuridu ghatafan, yakni yang dimaksud oleh Anas ibn Malik ammatul Arab, begitu pula oleh Abu Hurairah, wa kafara man kafar, yang dimaksudkan oleh mereka adalah Bani Ghatafan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa Qazarah, Bani Qazarah. Yang ketiga, Bani Sulaim. Kemudian yang keempat, Bani Yarbu'. Yang pertama Bani Ghatafan, yang kedua Fazarah, yang ketiga Bani Sulaim, dan yang keempat adalah Bani Yarbu'. Wa ba'du Bani Tamim, dan sebahagian dari Bani Tamim. Ini semua nama-nama kabilah, kabail yang berada di sisi bangsa Arab, yang mereka adalah orang-orang yang mulia karena nasab-nasab mereka. Akan tetapi setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menghalangi diri-diri mereka dari kebaikan. Disebutkan oleh Imam Mutibi, mana'uz zakah, mereka mencegah dari harta mereka untuk dikeluarkan dengan zakatnya. Jadi mereka tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekahnya, karena mereka memiliki pendapat. Insyaallah taala pendapat mereka akan kita bahas. Fa'arada Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu arda yuqatiluhum. Maka Abu Bakar berazam, memiliki niat yang kuat untuk memerangi mereka. Fa'taradahu Umar radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian seperti hadis yang telah kita baca tadi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sempat dikritisi oleh Umar ibn al-Khattab biqaulihi, ketika beliau mengatakan kaifa tuqatilun nas, kenapa engkau membunuh manusia, membunuh orang-orang yang menghalangi harta mereka dari as-sadaqah ataukah az-zakah. Al-Imam Ibn Hazm di dalam Al-Milal wa Nihal, Al-Imam Ibn Hazm di dalam Al-Milal wa Nihal menyebutkan inqasamatil Arab, bangsa Arab ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam terbagi. Ba'da mautin Nabi alaihi salatu wassalam ala arba'ati aqsam, menjadi empat kelompok. Bangsa Arab setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, ta'ifatun bakiyat ala ma kanat alaihi fi hayatihi. Yang pertama adalah kelompok yang tetap berada di atas jalur keimanan mereka. Jadi setelah sepeninggalnya Nabi, mereka tidak kufur, mereka tidak murtad, mereka tidak membedakan antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Apa kata Al-Imam Ibn Hazm? Wa humul jumhur, dan mereka yang berada di kelompok pertama ini adalah mayoritas. Yakni mayoritas ashab Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum adalah orang-orang yang tetap berada pada keimanannya. Ini ucapan Al-Imam Ibn Hazm, imam min a'immati salaf, ma'ruf. Maka ketika mereka kaum Syiah mengklaim, menyebutkan bahwasanya sebahagian besar dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum telah murtad, telah kafir, paling tidak ucapan mereka menyelisihi ucapan imam min a'immati salaf, al-imam Ibn Hazm. Sehingga dengan tegas, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, dan Ali fil jannah adalah ucapan Nabi SAW yang tetap berlaku hingga sekarang. Walaupun mereka berdalil dengan hadis Anas, walaupun mereka kaum Syiah Rafidah berdalil dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa kafara man kafar, irtadda ammatul Arab, dengan lafaz-lafaz seperti ini mereka menghukumi Abu Bakar, Umar kafiran, dua orang kafir. Nanti di sisi lain sebahagian mereka ada yang memuliakan Ali, sebahagian mereka ada yang menistakan Ali, menghinakan Ali, karena tanakud, berlawanan antara satu akidah, satu keyakinan dengan keyakinan yang lain, tergantung dari logika dan pemahaman yang mereka inginkan. Dibuat mainan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hingga terbuatlah sebuah syariat yang mereka namakan dengan nikahul mut'ah. Ini karena mereka bersumber akidah-akidah mereka, manhaj-manhaj mereka, keyakinan-keyakinan mereka bersumber dari logika dan perasaan, hawa nafsu. maka keluarlah syariat-syariat yang sangat menyelisihi sabda Nabi SAW, bahkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang pertama, jumhur, mayoritas dari kalangan sahabat. Jadi kafar man kafar, ammatul Arab, akan kita jelaskan apa makna dari ucapan Anas dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Kelompok yang kedua, taifatun baqiyat 'alal islami aidan illa annahum qalu nuqimu syara'i illa az-zakah. Kelompok yang kedua tetap pada keislamannya pula seperti kelompok yang pertama. Akan tetapi keadaan mereka, nuqimu syara'i, kita tetap menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali zakat. Wahum kathir, dan mereka orang yang banyak, kelompok yang banyak. Lakinnahum qalilun binisbati ila ta'ifatil ula, akan tetapi mereka jika dibandingkan dengan kelompok yang pertama tadi, sedikit. Mereka banyak atau sedikit? Banyak kalau dilihat dari kelompok kedua saja. Islam tetap melaksanakan semua syariat Allah, akan tetapi satu yang tidak akan mereka kerjakan, yaitu zakat. Kenapa? Dengan dalil, nanti akan kita bahas dalilnya, apa yang dijadikan keyakinan atau akidah oleh mereka. Tapi kalau mau dibandingkan antara kelompok kedua dengan kelompok pertama, sahabat-sahabat Nabi dari kelompok pertama masih jauh lebih banyak yang bertahan pada keimanan dan keislaman mereka. Kelompok yang ketiga, ats-tsalitsah, a'lanat bil kufri, dengan terang-terangan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, wa ta'ifatun tawaqqafat, ada kelompok yang terakhir, yaitu mereka yang bertawakuf, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak beriman, tidak pula murtad. Yang mana penjelasan dari empat kelompok yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Hazm alaihi rahmatullah akan kita sambung dan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan ada pula ucapan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, kana ahlur riddati thalathatu asnaf, mereka yang kufur setelah sepeninggal Nabi, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ada tiga kelompok atau tiga keadaan yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu alam bisawab. Al-Mu'adzin falu'adzin. Mungkin setelah sholat ada sedikit pertanyaan yang bisa kita jawab. Akhwati fillah ya ra'akumullah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dan menutup majelis malam hari ini insyaallah. Yang pertama, afwan, apakah boleh mengangkat tangan dan berdoa setelah sholat sunnah? Silahkan, tidak ada larangan dalam mengangkat tangan, bahkan hal tersebut diantara adab ketika seseorang meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah setelah sholat sunnah ataukah setelah azan pada waktu-waktu mustajabah ataukah sepertiga malam terakhir dan pada waktu-waktu yang lain. Apakah boleh menggabungkan puasa yang tidak dikerjakan pada bulan Ramadan ke puasa 10 hari di awal Dzulqa'dah? Mungkin maksudnya Dzulhijjah ya. Apakah boleh menggabungkan puasa yang tidak dikerjakan pada bulan Ramadan ke puasa 10 hari awal Dzulhijjah? Artinya dia punya utang dalam bulan Ramadan dan ingin dia laksanakan atau membayar utang tersebut di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dipersilahkan. Tapi dia harus memiliki niat untuk membayar puasa wajib, dan niatnya tidak boleh digabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Amalkan, bayar utang yang ada dari bulan Ramadan, kemudian dia kerjakan pada 10 hari pertama atau 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui bersama, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam al-'ashr. Apakah seorang yang menyadari bahwa salat berjamaah di masjid telah selesai, maka apakah dia tetap diwajibkan untuk salat di masjid? Naam, kalau dia seorang rajul, seorang lelaki, maka dia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan kewajibannya, yaitu melaksanakan salat di masjid, walaupun dia telah mendengar salamnya imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan kalau dia telah sampai di masjid, mungkin ini yang perlu kita sampaikan kepada ikhwah atau kepada para talabah, jika dia melihat ada beberapa ikhwah yang masbuk, ada beberapa orang yang masbuk, jadikanlah orang-orang yang masbuk tersebut sebagai imam, sehingga dia tetap mendapatkan sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau dia sholat sendiri di belakang dengan tiang sebagai sutrahnya, ya apa bedanya antara dia melakukan sholat sendiri tersebut, sholat munfarid tersebut di rumah? Hanya bedanya ini di masjid dan itu di rumah. Maka kalau ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah yang Allah Azza wa Jalla siapkan dengan pahala 27 kali lipat, jadikanlah orang-orang yang masbuk tersebut sebagai imam yang tidak mendapatkan rakaat sama sekali bersama imam yang ada. Yang terakhir, apa hukum menjadikan air minum sebagai air cuci tangan? Ahsannya ditinggalkan, khawatir kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena air minum diperuntukkan untuk dikonsumsi, untuk diminum. Maka ketika kita mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, la azidannakum, akan terus aku tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Tapi kalau air minum kita jadikan sebagai air cuci tangan dalam kondisi air PDAM melimpah, tinggal kita buka keran, tapi karena kita malas berjalan, khawatir kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak melihat orang-orang di luar sana mati dalam keadaan kelaparan, mati dalam keadaan kehausan. Nanti kalau kita dicabut kenikmatan-kenikmatan yang ada, wal'iyadu billah, baru kita merasakan nikmatnya air minum, nikmatnya makanan, dan yang seterusnya dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.